dari suatu malam ku bermimpi tentang sosok yang menawan, membuatku tertahan manisnya kau senyuman. Saat di persimpangan kita bertemuan, namun tak berkenalan. Tak sempat ku dekap, terlambat tuk dapat. Sekejap ku melihat, namun kau menghilang tanpa jejak. Oh, kau pergi bersama dia yang kau cinta, dan kau pergi abaikan rasa ku dalam derita. Hey, sudah di kemarin kau sakejar, namun kau pun respon sama sekali. Saya belum dengar, oh nampaknya kau terus nikmat sambung kehadiran. Biarkanlah bawa semua kekurangan. Dan sekarang saya sadar cinta tak harus memiliki. Walau berat rasa ini saya pendam di dalam hati. Kini saya pergi dan kesal, hanya dapat kenang kau pun nama sio. Sungguh saya puas hati, susah saya pun menyesal. Karena saya terlambat, kau sudah dia. Sakit yang saya dapat tahu semua. Seharusnya, oh sayang dengan kau. Jujur memang saya salah, susah yang orang lain ku bahagia. Seperti gula yang ikhlas larut memberi rasa, begitu pula saya pun terlambat karena terpaksa. Tentukan mana yang iya, kau yang pilih bahagia. Kalah saingan dengan dia yang sejuang sia-sia. Seseperti hujan yang datang berkali-kali, walau saya tahu rasanya jatuh bukan sekali. Tak mungkin saya paksa kau pu hati yang su berali. Saya sadar kau hanya sebatas saya kenali. Sio saya salah tanggapan waktu pertama kita bertatapan. Saya salah taruh harapan akhirnya malam di kegelapan. Kau buat saya hati kalah telak. Saya harap kau mengerti kelak. Sekejap itu saya pun salah slak. Kau yang memilih itu kau puhak. Tenangkan saya hati yang bergejolak. Entah kemana saya harus bertolak. Apakah bisa ataupun tidak cinta saya dapat kembali bersorak. Saya terlambat di lain posisi, kau sudah dapatan kau isi. Berat hati dan kondisi, biar sudah saya permisi. Saya terlambat, kau sudah dia. Sakit yang saya dapat di saat saya tahu semua. Susah.